Karena hidup pada masa sekarang ini penuh dengan fitnah dan banyak nama pengadu domba. Jadi jangan kayak anak kecil. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Ada kisah. Senang kan kalau ada kisah-kisah ini? Jadi kisah anak kecil polos ya. Anak kecil ini polos. Tapi saking polosnya sampai bapak ibunya cerai gara-gara dia. Coba perhatikan. Jadi kepolosan itu gak selamanya baik. Jadi jangan orang jadi orang dengan polos-polos. Dia sedikit rada. Jangan terlalu overacting. Jangan polos, jangan keterlaluan, biasa saja. Jadi suatu saat anak ini diajak jalan-jalan sama bapaknya. Jadi cerita ini bukan cerita kenyataan, cuman kita ambil nanti gambarannya. Dan ini permisalan para ulama. Jadi dalam artian kalau kita mengecek sebuah khobar tuh lihat siapa pembawanya. Orang ini polos, orang ini pandai tahu keadaan, atau sekedar tukang namimah misalnya. Diajaklah anak ini sama bapaknya. Yang namanya anak pengen jalan-jalan sama bapak. Ketika jumpa di jalan, bapaknya salaman dengan perempuan. Anaknya ini gak tahu siapa orang ini. Kok bapakku salaman sama perempuan? Pelukan lagi. Ya mungkin dia adalah saudaranya, saudara jauh. Mahramnya. Anak gak tahu mahram apa, gak tahu. Diajaklah perempuan ini ke warung makan. Ngobrol mesra. Karena lama mungkin saudara jauh gak jumpa. Pulang. Dia datang ke ibu. Bu, tadi saya diajak jalan sama bapak. Bapak tadi salaman sama cewek cantik, bu. Dipeluk lagi ceweknya itu, bu. Diajak makan. Lama banget. Panas ibunya. Kurang ajar ini, pak, suamiku ini. Coba perhatikan. Anak sekecil ini tidak tahu maksudnya apa. Dia itu mahram bapaknya, tapi dia tidak paham. Ibunya sudah terlanjur panas. Kenapa? Karena tidak tanya sama suaminya. Siapa tadi, perempuan tadi siapa? Apanya? Kan enak. Coba kalau dia tanya, oh itu adalah misalkan siapa? Ponakannya, anaknya, adiknya atau siapa? Selesai, tidak ada urusan. Banyaknya perselisihan itu ketika mendengar khabar tidak langsung tabayun pada orangnya bagaimana keadaannya. Istrinya juga bodoh. Kenapa enggak tanya sama suaminya? Percaya langsung sama anaknya. Langsung terima lah, ditelan mentah-mentah. Akhirnya sudah disimpan, sabar dia rupanya. Enggak mau cari perkara. Anaknya gantian diajak jalan sama ibunya. Sama seperti itu kisahnya. Ibunya pelukan sama laki-laki. Mahramnya padahal. Duduk, jalan bareng. Sampai rumah anaknya datang ke bapaknya, pak, ibunya, tadi saya diajak sama ibu, selama sama laki pelukan, makan-makan di restoran, pak. Istriku ini udah mulai macam-macam sama saya. Ta'adud tahu rasa nanti. Ini gak ada kenal ta'adud. Langsung ketika cekcok dan pisahlah suami istri hanya karena anak yang polos ini. Perhatikan. Jadi kalau menerima khabar itu berhati-hati. Apalagi masalah di. Jangan palsu-palsukan hadis. Kamu jangan mencela hadis. Kita enggak masalah mencela atau enggak. Sampai enggak hadis ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, meriwayatkan hadis yang palsu, suatu ucapan yang tidak pernah aku ucapkan dan dia nisbahkan kepadaku, maka hendaklah mempersiapkan dirinya tempat duduk di neraka. Nabi, bahwasanya ternyata memang ada hadis-hadis yang palsu yang menjamur di kalangan kaum muslimin. Apalagi kalau kita buka kitab Fadhailul Amal. Bagi yang pernah khuruj. Banyak sekali sanad hadis yang palsu. Tidak ada sanadnya bahkan. Apakah seperti ini kita katakan palsu-palsukan hadis? Mau kamu dibohongi? Tidak ada yang mau dibohongi. Demikian juga kisah yang lain. Bahwasanya sanad ini sangat penting. Dan pengetahuan orang yang membawa khabar ini juga sangat penting. Cerita lagi. Senang cerita. Pokoknya cerita terus. Sampai jam 12. Istirahat. Tanya jawab. Terus sayonara kita berpisah. Ada seorang budak. Dia masih diceritakan dalam Kitabul Buyu'. Muda. Kalau dijual harganya masih mahal. Tapi punya penyakit. Penyakitnya sama kayak anak tadi. Tukang adu-adu. Datang ke sini adukan ke mereka. Datang ke mereka adukan ke sini. Dijual dengan murah budak ini. Dibawa ke pasar. Bukan budak yang keriting ya. Kalau budak yang keriting dijual mahal. Karena katanya kalau orang rambutnya keriting itu kuat. Taruhlah dia di pasar. Siapa yang mau beli budakku ini dengan harga yang murah? Saya jual dengan harga yang murah. Datanglah pembeli. Dia beli budak ini. Kok budakmu murah? Kenapa? Padahal dia masih muda. Naam. Saya jual budakku ini karena dia punya penyakit hati. Dan saya jual murah. Apa penyakitnya? Penyakitnya namang. Tukang adu domba. Kolos. Kayak anak yang pertama tadi. Nah sudah tidak apa-apa. Jadi penyakit ngadu-ngadu, adu domba, itu bukan penyakit yang ringan. Ya sudahlah tidak apa-apa. Itu cuma penyakitnya gitu saja kok. Sudah ini. Dia merasa kayaknya beruntung dapat budak yang muda dengan harga yang murah. Dibelilah budak ini sama dia, dibawa ke rumah. Pas sampai sepekan hancur keluarganya dengan akibat sebab budak ini. Ini. Jadi ketika seorang itu mendapatkan khabar, jangan langsung diterima. Cek dulu sanadnya. Kalau sudah cek sanadnya, cek pembawanya bagaimana. Jadi mulai kritis. Dalam Islam ini ilmiah. Bisa dicek. Sanadnya. Bisa dicek orangnya bagaimana. Orang ini kuat, orang ini lemah. Nah kalau kita kebanyakan ini mutarib khabarnya. Mutarib itu guncang. Hafal enggak hafal. Dikatakan hafal ya hafal. Baca surat At-Tin masuknya ke duha. Loh, kok bisa masuk ke sini namanya mutarib seperti ini? Baca duha masuknya ke Anas. Loh, kok langsung ke Anas? Mutarib namanya. Ini mayoritas kita. Banyaknya kesibukan, banyaknya kegiatan. Yang satu bisnis mati-matian ketika melapatkan khabar masuk sana, masuk sini. Enggak jeda. Kemudian yang kedua. Sebelah sini. Enggak. Nasab. Nasab itu silsilah keturunan. Muhammad, anaknya Ahmad, anaknya Abdullah, anaknya sekian-sekian. Seperti Rasul pun pernah nasab. Muhammad ibni Abdullah, ibni Abdul Muttalib, ibni Hashim. Terus naik. Akhirnya nanti sampai Al-Qurashi, Al-A'rabi. Muhammad, bapaknya Abdullah, Nabi kita. Abdullah, bapaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, bapaknya Hashim. Terus sampai ke atas. Ini nasab. Jadi ketika sama-sama hidup seperti ini namanya banyak Muhammad, tapi Muhammad bin Abdullah, ini Muhammad bin Ahmad, ini Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Abdullah ini mungkar, Muhammad bin Ibrahim ini dhaif, Muhammad bin Ahmad ini thiqah. Sama semua Muhammad, tetapi kalau enggak disebutkan bapaknya orang akan, "Loh ini Muhammad kok?" Padahal Muhammad ini banyak. Dhaif ini namanya mengecek keadaan rawi bagaimana. Ini penting, apalagi sudah kehidupan seperti ini ruwet. Kalau orang belajar hadis, ini qawiyat hujjatuh kata Imam Syafi'i. Seseorang yang belajar hadis kuat hujahnya. Jadi omongan yang berdalil dengan hadis kuat, enggak bisa dibantah. Tapi kalau omongan keluar dari pikiran, semua orang punya pikiran. Dan agama tidak diwakilkan pada pikiran seseorang. Laukana din birra'yi lakana asfalal khuf awla bil mashi minal a'la. Kalau seandainya agama ini, kata Ali bin Abi Thalib, pakainya akal, tentunya di atas, di bawah khuf, sepatu yang dari kulit, atau kaos kaki dari kulit lebih utama untuk diusap dari atasnya. Jadi kalau kita safar pakai sepatu, pakai kaos kaki, enggak usah dicopot. Kalau wudu diusap saja atasnya. Selesai. Ini agama kita. Kalau agama ini dengan akal, bawahnya atau atasnya lebih ditekan untuk diusap. Bawahnya karena bawahnya nginjak tanah. Atasnya enggak kena tanah. Tapi kenapa kok atasnya disuruh ngusap, enggak disuruh di bawahnya? Ini agama. Ya, agama itu enggak punya akal. Enggak pakai akal. Jadi agama itu bukan akal-akalan. Baik. Yang ketiga, siapa yang tahu? Dapat minuman. Pokari. Teh. Siapa yang ketiga? Hah? Allahu a'lam. Nusful ilm. Setengah dari ilmu. Belum sempurna. Ayo, nanti tak ajak ke Jawa yang bisa jawab. Tapi baik, beli tiket sendiri. Yang ketiga, ilmu i'rab. Ilmu mengi'rab bahasa. Cara mengi'rab. I'rab itu mengetahui kedudukan kalimat. Kalimat ini jadi apa? Jadi subjek? Jadi predikat? Apa jadi objek? Kalau dalam bahasa Arab mudahnya zahaba zaidun ila suq. Zahaba pergi, zaidun ila suq ke pasar. Zahaba ini apa? Fi'lun madhin, mabniun ala fath, la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah dhahira ala akhirih. Li'annahu ismul mufrad. Ila harfu jarrin mabniun ala al-fath, la mahalla lahu min al-i'rab. Suki majrurun bihi wa alamatu jarrihi kasrah dhahira ala akhirih. Saya sudah bisa ngi'rab. Jadi enggak sembarangan orang baca Quran. Baik, ini ilmu i'rab namanya. Jadi bisa mengetahui kedudukan-kedudukan kalimat. Dan kita akan bisa menyalahkan orang yang salah ketika membaca, dan bisa membenarkan pemahaman yang salah ketika memahami Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Mu'tazilah membalikkan. Wa kallamallaha Musa taklima. Bidah harokat wa kallamallahu dibaca wa kallamallaha. Rusak kalimat. Rusak akidah kaum muslimin. Apa? Tujuan mereka merubah harokat saja. Jadi salah harokat, salah kalimat. Fatal akibatnya. Jadi kalau dibacanya wa kallamallahu dan ini yang benar, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah itu mengajak bicara Musa. Berarti kita menetapkan sifat bicara bagi siapa? Allah. Orang yang membaca wa kallamallaha menghilangkan sifat berbicara bagi Allah. Allah enggak bisa bicara. Dan agama dijaga dengan ilmu i'rab ini. Jadi yang pertama ilmu sanad, ilmu nasab, dan ilmu apa? Ilmu i'rab. Qala rahimahullahu ta'ala wa bainal mutashabbihina bihim min a'da'illahi al-munafiqina wal-fujjar. Membedakan mana wali-wali Allah dan siapa orang-orang yang menyerupai mereka dari musuh-musuh Allah. Orang-orang munafik dan orang-orang ahlul maksiat, fujjar. Siapakah munafik? Munafik adalah seseorang yang menyembunyikan kebencian dengan Islam dan menampakkan kecintaan pada zahir mereka. Yubtinul kufra wa yudhirul Islam. Menyembunyikan kekufuran dalam hatinya dan menampakkan Islam pada penampilannya. Ini munafik. Jadi kalau Islam ini maju, mereka senep sesek dadanya. Tapi kalau Islam ini semakin lama semakin binasa, semakin hancur, kaum muslimin semakin jauh dari masjid, jauh dari Islam, mereka senang. Ini munafik. dan juga al-fujjar, ahlul maksiat. Wa yakti fi hadza ayatun min surati Ali Imran, dan cukuplah sebagai pembeda untuk membedakan siapa wali-wali Allah dan siapa wali syaitan. Ayat dari surat Ali Imran, yaitu ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Rasul kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallah," apabila kalian memang cinta kepada Allah, buktikan. Kalau kalian ngaku cinta kepada Allah, buktikan cinta kalian. Dengan apa? Fattabi'uni, dengan mengikutiku, kata Rasulullah. Dengan kalian mempelajari sunnah-sunnahku dan mengamalkan sunnah-sunnahku tadi, maka itulah bukti cinta kalian kepada Allah. Jadi cinta Rasul, mengikuti Rasul, itu bukan dengan nyanyian. Nyanyian cinta Rasul, tetapi zahirnya tidak ada satupun yang mengikuti Rasul. Pakaiannya mengikuti musuh Allah. Gaya bicaranya mengikuti orang-orang kafir. Lantas bagaimana orang yang seperti ini dikatakan cinta Rasul? Bukankah ini sekedar rayuan gombal? Kalau gombal masih bisa buat ngelap kaca. Nah, dusta kecintaan mereka. Di dalam ayat ini menegaskan kepada kita bagaimana cara kita mencintai Allah. Kalau kita ingin jadi habib, kekasih Allah, ikuti Rasulnya. Ikuti sunnah-sunnahnya. Barulah kalian menjadi wali Allah. Barulah kalian menjadi Habibullah. Bagaimana ngaku menjadi Habibullah, saya ini Habib. Tetapi dia jauh dari sunnah. Amalannya jauh daripada sunnah. Maka oleh karena itu kenali sunnah. Maka kalian akan tahu siapa para pembawanya. Kalau kalian tidak tahu sunnah, Kalian pun akan tertipu dengan manusia-manusia yang berlagak seperti wali, tetapi mereka bukan wali. Jadi orang bodoh itu gampang ditipu. Dan ittiba, mencontoh, tidak akan bisa melainkan kita harus tahu apa yang hendak kita contoh. Pelajari apa yang kalian hendak jadikan teladan. Di dalam sholat, pelajari bagaimana Rasul sholatnya. Dengan hadis-hadis yang jelas. Dengan sanad-sanad yang sahih. Para pembawanya, orang-orang yang thiqah. Amalkan. Itu dikatakan ittiba. Apa balasannya? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Dan kalian menjadi Habibullah, kekasih-kekasih Allah. Menjadi wali-wali Allah ketika kalian mengikutiku dengan benar. Jadi itu kunci kalau kita ingin menjadi wali Allah. Siapa yang kita ikuti? Yang kita ikuti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Syafi'i mengambil isyarah daripada ayat ini. Jadi jangan kalian tertipu kalau melihat orang-orang yang di atas tadi. Berjalan di atas air, terbang di udara. Sampai kalian tahu bahwasanya orang mengikuti sunnah. Jangan kalian benarkan sampai orang ini benar-benar mengikuti tunduk terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa yakfir lakum dzunubakum. Selain kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian pun akan diampuni dosa-dosanya. Dosa yang kalian lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikutnya kalian terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ini amatlah banyak. Tinggal kita sabar, menyabarkan diri di dalam mengambil dan mengamalkan sunnah-sunnah tadi. Al-ayah. Ini ciri yang pertama. Jadi wali Allah itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik akidahnya sesuai dengan akidah Nabi. Allahu fis sama, Allah itu di langit, di atas arsy-Nya. Akidahnya Rasul. Dan juga bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang lain selain Islam diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha menyamakan akidah yang kita miliki dengan akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Samakan akidah kita dengan akidah Rasul. Samakan akidah kita dengan akidah para sahabat. Kemudian kalau perlu, apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiru. Bagaimana cara Nabi menyisir rambut? Bagaimana Nabi memotong rambutnya? Bagaimana Nabi berpakaian? Sunnah. Nah, adapun masalah rambut, masalah pakaian, ini sunnah yang sifatnya jibillah. Sunnah sifatnya adat, istiadat. Kalian lakukan dengan maksud untuk mencontoh Nabi, kalian dapat pahala. Nabi dulu pernah memiliki rambut sebahu. Ini sunnah yang sifatnya tabii. Tetapi kalau kalian lakukan dengan maksud mencontoh, maka dapat pahala. Kalau perlu. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika safar, tanya kepada sahabat yang biasa safar bersama Nabi, mengatakan bagaimana Nabi jalannya, telapak kakinya di mana? Saya pengen injakkan di situ. Nabi kalau sedang singgah-singgahnya di mana? Kalau beliau sedang ke kamar mandi jam berapa? Sampai seperti itu kalau bisa. Wa in istata'ta alla tahuqqa ra'saka illa bidalil khaf'an. Kalau seandainya engkau mampu untuk tidak menggaruk-garuk kepalamu kecuali dengan dalil, lakukan. Kapan Nabi menggaruk kepalanya? Kalau Nabi enggak pernah garuk kepala, jangan garuk kepalamu. Ini maksudnya saking kita tuh benar-benar pengen mencontoh, bukan berarti harus saklek seperti itu. Ini anjuran. Karena saking cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang jelas adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berakidah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeyakinan, beribadah dengan baik, mencontohkan kepada kita perintah-perintah yang harus kita ikuti, ini yang penting. Adapun masalah pakaian, yang jelas selama pakaian tadi menutup aurat, pakaian tadi sesuai dengan sunnah, tidak mengapa. Tidak harus simbol kalau ahlu sunnah harus pakai jubah, ahlu sunnah harus pakai peci putih, silakan pakai songkok hitam. Tidak apa-apa. Pakai koko sama sarung, alhamdulillah, budayakan. Tidak perlu saklek, harus seperti ini, harus seperti itu. Karena ahlu sunnah tidak dikenal dengan tampang tertentu, tidak. Sebagaimana saya sebutkan pertemuan di atas, mereka itu enggak terbedakan dengan yang lainnya dari masalah madhar, pemandangan. Tetapi terbedakan dengan apa? Amal soleh dan ilmu. Nah. Wa ayatun fi suratil ma'idati wahiyya qawluhu. Dan juga surat yang lain yang disebutkan dalam ayat yang lain yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah. Firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini, siapapun dari kalian yang murtad dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan datangkan dengan sebuah kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka, nah Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Tanda yang kedua, kecintaan mereka kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Dan di dalam memegang Islam, di dalam kecintaan mereka kepada Allah, la yakhafuna laumata laim, tidak merasa takut dengan banyaknya para pencela. Karena yang menjadi prinsip kita, ketika nanti kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, siapa yang kita pilih? Apakah kita pengen dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan teman kita banyak masuk neraka? Atau kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sendirian dan teman-teman kalian masuk neraka? Tentunya orang yang berakal akan mengatakan, lebih baik saya dibenci manusia sejagat dunia ini daripada Allah membenci saya. Ini prinsip. Nah, kalau Allah membenci kita, bumi mana yang hendak kita tinggali? Bumi ini milik siapa? Milik Allah. Dan langit yang mana yang hendak engkau jadikan naungan? Kalau engkau enggak mentaati Allah, langit itu milik Allah. Keluar engkau dari bumi dan keluar engkau dari langit ini. Kalau engkau lebih mendahulukan Allah, lebih mendahulukan manusia daripada Allah. Karena mayoritas orang ketimuran ini, perasaan enak, enggak enak, pekiwuh itu sangat besar. Tetapi tentunya rasa tidak enak kita kepada Allah harus lebih besar dibanding itu semuanya. Al-Ma'idah ayat 54. Wa ayatun fi Yunus, dan juga ayat yang lain yang disebutkan pada surat Yunus. Wahia qauluhu, dan itu adalah ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak merasakan kesedihan. Mereka tenang hidup di dunia ini. Mereka sabar hidup di dunia ini menghadapi cobaan ujian hidup. Karena umur manusia itu tidak lama. Itu kalau dinisbahkan umur dari kecil sampai tua, dikatakan tidak lama. Nah, kalau umur kita dinisbahkan dengan ibadah kita, teramat pendek. Kalau kita mau hitung-hitung sekarang umur yang kita miliki berapa, taruhlah 40 tahun, 50 tahun. Yang kalian pakai untuk tidur berapa tahun dalam sehari? Yang doyan tidur setengah hari, berarti dalam sehari hidupnya cuma 12 jam. Yang 40 tahun kengah harinya, berarti 20 tahun. Sisanya. Yang 20 tahun lagi kamu bagi. Berapa banyak engkau pakai untuk dunia. Dan berapa banyak engkau pakai untuk ibadah kepada Allah. Sholat paling 5 menit kalau dia sholat. 5 menit kali 5, 25 menit. plus zikirnya kalau dia zikir. Sekarang 25 menit kalikan dengan sekian tahun. Paling tinggal dari 20 tahun yang kita hidup, sebagian mayoritas kita penuhi dengan untuk dunia. Yang untuk ibadah sekian, pendek. Paling tinggal 3 tahun, 2 tahun. Ini umur kita yang kita berikan pada Allah. Dari 2 tahun ini kalian lihat ibadah kalian yang sesuai sunnah. Yang berapa tahun? Dulu ketika dia kenal Islam, boro-boro kenal sunnah. Sholatnya kayak burung matuk. Kayak ayam nodoli makanannya. Tuk-tuk selesai. Assalamualaikum, kok lari. Wah sibuk, saya mau kerja. Wah itu toko saya sudah penuh pembeli. Sholatnya gak jelas. Habis waktunya, gak ada yang nyunnah. Kalau sudah nyunnah, saya sejak kecil nih kenal sunnah, lihat ikhlasnya. Sekian banyak amalan yang kau kerjakan dari 2 tahun, 3 tahun ini, berapakah amalnya ikhlas yang kau miliki? Sedikit. Jadi umur kita yang hakiki itu paling 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Coba. Umur yang sebentar ini. Tetapi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menghadapi semua kenyataan, ujian, cobaan, kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, tidak ada rasa takut dalam hatinya. Siap menghadapi kematian. Siap menghadapi hisab, hari perhitungan. Walahum yahzanun, dan mereka tidak merasakan kesedihan. Di dunianya mereka tidak takut dengan takdir Allah, karena yakin bahwasanya apa yang menimpa dirinya itu dari Allah. Sehingga senantiasa terucap dari lisannya, qadarullahu wa masya'a fa'al, semuanya takdir dari Allah, dan apa yang Allah kehendaki terjadi. Ini senantiasa kalian ucapkan agar supaya ingat bahwasanya apa yang menimpa kita takdir dari Allah. Gelas jatuh, jangan dimarahi anaknya mati-matian, dicaci maki. Ini bagi para ummahat, bagi para ibu-ibu. Katakanlah qadarullahu wa masya'a fa'al, ini takdir dari Allah. Seperti itu. Jangan mencaci maki anaknya habis-habisan. Sudah terjadi, tidak akan kembali gelas menjadi utuh dengan caci makian terhadap anaknya. Kemudian dibimbing, diberikan adab, dilatih di sana, na'am, adab yang baik, seperti itu. Jarang kita lihat ucapan-ucapan seperti ini, qadarullah, qadarullah, qadarullah. Sehingga lupa bahwa setiap permasalahan yang dihadapi itu datangnya dari Allah. Sehingga tidak menyalahkan diri sendiri, tidak terlalu terpaku dengan ini akibat saya yang salah, ini akibat kamu yang salah, ini fulan yang salah. Tidak salah semuanya, takdir dari Allah. Sudah terjadi. Mau diapakan? Benahi. Jadikan pelajaran untuk masa yang akan datang. Karena pengalaman itu guru yang terbaik bagi manusia. Nah. Dan jangan kalian buka ucapan seandainya kalau tidak. Seandainya saya tidak berbuat demikian, tidak akan terjadi demikian. Kalau tidak kamu tadi ke sana, kamu tidak akan kecelakaan. Kalau tidak kamu tadi ke depan, kamu tidak akan terjadi sekian dan sekian. Jangan sampai terucap ucapan ini. Karena ucapan ini datangnya dari syaitan yang membuat kalian tidak percaya dengan takdir. Jadi sesuatu yang telah terjadi, yang berlalu, itu takdir dari Allah. Jadikan itu sebagai pengalaman dan pelajaran kita untuk masa yang akan datang. Jangan disesali. Ini ciri wali Allah. Nah. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pula memiliki kesedihan yang berlarut-larut. Sedih memang kita tertimpa musibah. Sedih memang kita ditinggal oleh orang yang kita cintai. Tetapi jangan sampai kesedihan ini berlarut-larut menghancurkan jiwa kalian. Bagaimana sabarnya Ummu Sulaim? Ini pelajaran bagi para ummahat. Didengarkan, jangan ngobrol. Yang ngobrol berdiri. Suaminya disidang di sini nanti. Enggak, insyaallah. Ceritanya dengan suaminya. Jadi istri itu yang sabar. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak mengaduh. Sabarlah kalian wahai para ummahat sebagaimana sabarnya Ummu Sulaim. Kana ibnun li Abi Thalhata yashtaki. Dulu kata Ibn Abbas, Abu Thalhah suaminya Ummu Sulaim punya anak laki-laki dan anak laki-laki yang menderita sakit. Fa kharaja Abu Thalhah. Maka keluarlah Abu Thalhah untuk mencari obat untuk anaknya. Fa qubida sabi. Kemudian anaknya meninggal dunia. Falamma raja'a Abu Thalhah, ketika Abu Thalhah datang dari kepergiannya menanyakan, kaifa halu ibni, bagaimana keadaan anakku wahai istriku? Ummu Sulaim mengatakan, huwa askanu makan, anakmu ini wahai suamimu, wahai suamiku, lebih tenang dari yang sebelumnya. Subhanallah. Dalam keadaan tertimpa musibah masih mampu mengucapkan kalimat yang selembut ini. Anakmu ini wahai suamiku lebih tenang dari sebelumnya. Ya mati lebih tenang. Kalimat yang sangat lembut. Menunjukkan betapa besarnya jiwa Ummu Sulaim yang pantas untuk dicontoh bagi para ibu. Nah, kalau kita sekarang menyaksikan istri yang demikian, mungkin kita akan dilempar dengan apa? Kamu kelamaan perginya, enggak cepat-cepat pulang, tahu anak sakit. Kamu mampir kemana? Tapi Ummu Sulaim sabar. Memberikan nasihat bahkan pada suaminya. Dengan ucapan yang lembut. Tidak membuat geger satu rumah. Kalau sekarang geger sudah. Tayyib. Fasana'at lahu ta'aman. Dan bahkan masih mampu menghidangkan makanan dan memasakkan makanan bagi suaminya. Perhatikan. Kesabaran yang dimiliki ini Masya Allah. Wa asaba minha, sampai masih sempat melayani suaminya. Falamma faragha, telah selesai semuanya, tenang keadaannya, baru dikatakan, anakmu telah meninggal, kuburkan. Oh iya. Marah Abu Thalhah, kenapa engkau tidak sebutkan dari tadi, malah dimarahi. Perhatikan, tetapi sosok Ummu Sulaim sabar. Dalam riwayat yang lain, sebelum mengatakan anak meninggal anaknya, ditanya, wahai suamiku, lau anna qauman a'aru ariyatan ala ahli baitin, kalau seandainya ada sebuah kaum yang meminjamkan pada keluarga sebuah pinjaman barang, thumma adu fa akhadu ariyatahum, kemudian setelah sekian lama dititipkan pada sebuah keluarga ini, mereka kembali dan pengin mengambil titipan mereka. Apakah boleh bagi keluarga tadi untuk menahan atau diberikan? Abu Thalhah ketika diajak bicara seperti ini, fahim. Ya harusnya diberikan, ini bukan miliknya. Disadarkan dulu. Sebelum dikabarkan hanya meninggal, disadarkan, dinasihati. Masya Allah. Adakah seperti ini? Kalau ada pesan. Kalau ada wanita seperti ini, pesan secepatnya. Nah, Baru kemudian kalau begitu, ikhtasib ibnak. Ambil pelajaran, ambil pahala dari kematian anakmu. Yang tadinya kalau langsung dikata anakmu sudah meninggal, orang akan shock, langsung sedih. Tapi bagaimana dia membuat cara supaya orang ini tidak sedih? Nah. Kemudian datanglah Abu Thalha kepada Nabi SAW dan mengabarkan kejadian beliau. Nabi mengatakan, A'arastumul lail, apakah tadi malam kau berhubungan dengan istrimu? Naam ya Rasulullah. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik fi lailatihi. Ya Allah, semoga engkau berkahi malam hari itu. Setelah itu dia punya anak dan punya cucu, 10 cucu semuanya hafal Quran. Diganti anak yang meninggal tadi dengan anak yang lebih baik. Termasuk suatu hikmah dalam musibah. Allah mengambil dari kalian perkara yang jelek, diganti dengan perkara yang bagus. Satu anak yang Allah ambil dari kalian digantikan dengan 10 anak yang semuanya hafal Quran. Ini termasuk ibrah, gambaran bagi seseorang yang ketika tertimpa musibah. Barangkali Allah ingin memberikan yang lebih baik daripada itu. Dan termasuk daripada sifat-sifat wali Allah, tidak merasa sedih dan berlarut-larut dalam kesedihannya. Boleh sedih. Nah, boleh menangis. Tetapi jangan sampai tangisan-tangisan yang ada pada mata kalian menunjukkan tidak ridha dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat sedih. Ketika cucunya meninggal, arsalat bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat inna ibniya qad istudira fashhadna ya Rasulullah. Wahai bapakku, sesungguhnya cucumu telah sekarat, sakaratul maut. Hadiri wahai bapakku. Tetapi Nabi memberikan nasihat. Inna lillahi ma akhada. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil. Apa yang Allah ambil dari kalian itu milik Allah, bukan milik kalian. Walahu ma u'tiya, dan miliknya juga apa yang diberikan kepada kalian, yang diambil milik Allah, yang diberikan kepada kalian juga milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan setiap sesuatu itu sudah ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anakmu ini bersamamu sekian tahun, kalau sudah selesai saya ambil. Istrimu juga bersamamu sekian tahun, kalau sudah selesai saya ambil. Ditulis semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan sifat sedih yang ada pada putrinya. Tetapi putrinya pengin, pokoknya engkau harus hadir wahai bapakku. Hadirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Setelah sampai di rumah putrinya, didudukkan anaknya. Ini ya Rasulullah, cucumu. Fa'aqadahu fi hijrihi. Fafadat aynah, dipangku oleh Rasul cucunya. Kemudian meneteslah air mata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perkara ini, terharu cucunya. Biasanya itu orang tua itu lebih sayang dengan cucunya daripada anaknya. Meneteslah air mata Nabi. Maka berkata sebagian para sahabat, ya Rasulullah, ma hadhi, apa ini Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau sedih? Bukankah tangisanmu ini kesedihan ya Rasulullah? Kenapa engkau seperti ini? Para sahabat yang enggak tahu. Dan ini termasuk penjelasan bayan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita tidak memahami agama ini dengan saklek. Pokoknya kalau ini harus. Sementara di sana ada yang lain yang lebih menjelaskan, lebih detail perkara ini. Pokoknya kalau B harus. Sementara di sana ada penjelasan yang lebih dari yang dia pahami. Nah, maka Rasulullah mengatakan, hadhihi rahmah. Tangiskanku ini bukan tangisan kesedihan seperti yang dimiliki oleh mayoritas manusia, tetapi tangisanku ini tangisan kasih sayang. Oh iya. Sedih karena sayang. Yang sifatnya wajar, sifatnya ada pada kita semuanya. Dan Nabi juga manusia seperti kalian. Oh iya. Dan Nabi menasihati, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang kepada saudaranya. Nah, semuanya dalam rangka untuk menjelaskan tentang tidak boleh seorang terus berlarut-larut dalam kesedihan ketika musibah. Tidak mengapa sedih hati kalau itu tidak mengantarkan kepada penolakan takdir. Nah, sampai menyalahkan diri sendiri, ini karena salahku. Ini karena aku ini, sekian. Tidak perlu seperti ini. Atau menyalahkan orang ini karena salahmu, kalau enggak bukan karena kamu, enggak akan terjadi. Tidak perlu seperti ini. Sudah terjadi. Takdir. Nah, tidak perlu dipermasalahkan. Karena apa orang yang seperti ini? Tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah terjadi, ambil pelajaran. Apalagi masalah dunia. Hilangnya putra kita, putri kita, istri kita, suami kita, harta kita, ini semuanya urusan dunia. Nah, kalau kalian hilang agama kalian baru kalian menangis puas-puasnya, sedih sepanjang umur, tidak mengapa. Hilang agamanya. Menangislah karena agamamu terus menipis, imanmu terus menipis. Nangis. Kenapa ada apa? Apakah kita banyak maksiat? Seperti itu. Maka oleh para ulama mengatakan, idza dhaqa 'alaika dunya, fadhkur alam nasrah. Usrun bainal yusraini fatmata tadhkurhuma tafrah, kata para ulama. Apabila dadamu sempit karena penuh dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan, maka ingatlah surat Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ingatlah ayat ini. Di akhir ayat ini Allah SWT jelaskan, inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Apabila terasa sempit dadamu ini, membuat engkau sedih, maka ingatlah surat ini. Usrun, kesusahan, bainal yusraini, yang ada di tengah kemudahan. Kapanpun engkau ingat, engkau akan merasakan kebahagiaan. Jadi selamanya sesuatu yang susah itu diliputi dengan kemudahan awalnya, diliputi dengan kemudahan di akhirnya, dan diliputi di sekelilingnya. Jadi kesusahan itu sedikit dan jalan keluar itu banyak, kata Allah. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesedihan itu ada kesenangan. Di sini kalau kita sudah belajar ilmu bahasa, nakirah dengan ma'rifah, ini beda maknanya. Di sini kalimat usr, susah, dimakrifatkan dengan alif lam, al-usr, inna ma'al usri, ditentukan dengan alif dan lam. Jadi kesedihan itu sedikit. Yusron dinakirahkan, tidak dipakai padanya alif lam. Karena jalan keluar itu sangat banyak. Jadi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala ternafikan dari perkara-perkara ini. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka? yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wali Allah. Selain daripada mereka, maka mereka adalah wali-wali syaitan. Jadi wali Allah itu yang pertama tidak memiliki rasa takut menghadapi dunia. Tidak bersedih di dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan. Sebagian mereka mengatakan mereka tidak takut di dunia ini dan mereka tidak akan bersedih nanti di hari kiamat. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah itu enggak harus pakai imamah, enggak harus pakai jubah. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman tidak akan diperoleh kecuali dengan ilmu. Demikian pula ketakwaan. Hanya diperoleh dengan ilmu. Kita tidak akan bisa bertakwa kepada Allah kecuali dengan ilmu. Kita juga tidak akan bisa beriman kepada Allah kecuali dengan ilmu. Ilmu sunnah. Pelajari sunnah dan kalian amalkan sunnah. Di rumah kalian tegakkan sunnah. Di tempat kalian bekerja tegakkan sunnah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Amalkanlah apa yang kalian ketahui, baik dari ibadahnya, muamalahnya, hubungan antar masyarakatnya. Baik ketika kalian sendirian, tidak ada yang melihat kalian, ataupun kalian bersama-sama manusia. Ketika kalian sendirian, kalian juga beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ketika bersama manusia, juga kalian beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kalau kalian di depan manusia, bisa sholat dengan kuat. Demikian pula ketika kalian sendirian di rumah kalian, sholatlah sebagaimana kalian sholat ketika ada manusia. Ini namanya takwa. Jangan kalau ada manusia mau beribadah ketika tidak dilihat oleh manusia tidak mau beribadah. Ini bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Apakah kita tidak pernah mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hamba-hambanya ketika sendirian. Allah melihat. Demikian pula ketika hambanya bersama-sama manusia yang lainnya juga Allah melihat. Jadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menegakkan syariat Islam, baik ketika dia sendirian tidak ada manusia ataupun mereka bersama-sama manusia. Kenapa? Karena mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada manusia. Takut kepada manusia ini syirik hukumnya. Bagaimana sampai-sampai ketakutan kita kepada manusia melebihi ketakutan kita kepada Allah. Kita meninggalkan sholat berjamaah tidak merasa takut kepada Allah. Tetapi kalau kita meninggalkan seseorang, khawatir. Ini mengurangi ketauhidan seorang hamba. Ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, kita enggak takut kepada Allah. Tetapi kalau kita bermaksiat pada orang, kita sangat takut apabila ketahuan. Mana yang lebih besar azabnya, Allah ataukah manusia? Allah lebih besar. Takutlah kalian hanya kepada Allah. Jangan takut kepada manusia. Yang memberikan kalian rezeki itu adalah Allah. Yang memberikan kepada kalian hidup adalah Allah. Yang mematikan kalian juga Allah. Jangan sampai rasa takut kita kepada manusia melebihi rasa takut kita kepada Allah. Ini baru dikatakan sifat-sifat wali-wali Allah. Bukan dengan penampilan. Penampilan juga cerminan dari hati. selama tidak menyelisih syariat. Ini penting. Dan juga jangan yang penting hatiku bagus, yang penting keyakinanku bagus, enggak masalah dengan penampilan juga salah. Di samping kita memperbaiki batin kita kepada Allah, menyempurnakan hal ini kepada Allah, kita juga berusaha dalam zahir kita disesuaikan dengan apa yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang penting hati. Hati bagus akan tampak pada zahirnya. Kalau engkau ngaku hatimu itu bagus, maka akan tampak pada zahirmu. Bagaimana yang penting hati penampilannya kayak preman misalkan. Itu menunjukkan hatimu seperti itu. Nah. Tsumma sara al-amru 'inda aktsari man yad'i al-'ilma. Kemudian jadilah perkaranya menurut orang-orang yang ngaku-ngaku punya ilmu. Jadi perkara yang jelas ini tadi, bahwasanya wali Allah itu sekian dan sekian sifatnya, sekian dan sekian akidahnya, keyakinannya. Tetapi perkara-perkara yang sudah jelas kebalik. Orang yang ngaku dia punya ilmu, ngaku seorang habib, ngaku seorang wali, ngaku seorang alim, ngaku seorang ulama, wa annahu min hudatil khalq, dia ngaku adalah seorang da'i yang akan menyuruh kepada kebaikan, wa hufadhu syara', dan para penjaga syariat, ila anna awliya'a, kepada bahwasanya para wali itu la budda fihi min tarki tibair rusul. Kalau engkau dikatakan wali, harus engkau tinggalkan syariatnya Rasul. Kalau engkau mengikuti syariatnya Rasul, berarti engkau ini pada tahapan pertama syariat. Kalau engkau sedikit demi sedikit tinggalkan sunnah, berarti engkau mencapai tingkat makrifat. Kalau engkau sudah belas tidak sholat, tidak haji, tidak puasa, berarti engkau mencapai tingkatan hakikat. Ucapan apa ini? Semakin tinggi kedudukan dia, semakin kufur. Jadi kita-kita ini yang mengamalkan sunnah, kalian itu baru syariat. Kami ini sudah makrifat, kami ini sudah hakikat. Ilmu kami dari Lauhul Mahfudz. Haddatsani Rabbi, Allah telah mengilhamkan kepadaku. Karena dia tukang tidur. Cari wangsit. Enggak cari sunnah, tapi tukang tidur, molor, cari wangsit. Apa ini bisikan Allah? Padahal yang bisikin siapa? Setan. Kamu ini sudah wali, kamu jalan ke bawah pohon itu, di pohon itu ada emas, kamu duduk di sana. Kamu semedi di bawah pohon. Ini sudah hakikat. Loh pak, kok gak sholat? Sholatnya di Mekah. Sholatnya di Mekah. Masya Allah. Jadi dia itu lebih afdol dari para nabi. Kalau nabi sholatnya masih di masjid bersama sahabatnya, kalau dia sholatnya langsung di Mekah pakai teropong. Saya ini lewat teropong ini ke Mekah. Masya Allah. Diceritakan dalam kitabnya mereka, ada wali mereka yang mereka anggap wali, tiap hari nenggaknya khomer. Bukan nenggak air putih kayak kita. Ini masih syariat kamu ini, karena apa? Minumnya air putih. Kalau kami ini sudah hakikat minumnya khomer. Minumnya apa yang mabukan di sini? Endrim. Itu bukan mabukan, mematikan. Apa? Anggur. Tua. Kenapa engkau minum minuman khamr ini, na'am wahai wali? Saya ini hakikatnya bukan minum khamr. Tapi kalau saya minum khamr ini, hakikatnya saya mau menetralkan khamr ini dan saya mau buang ke laut. Kan? Masya Allah. Jadi yang dia masukkan ke mulut itu hakikatnya dibuang ke laut. Satu lagi diceritakan dalam kitabnya mereka, wali mereka zina dengan hewan. Di tengah jalan. kambing entah sapi. Ketahuan muridnya, wahai guru, kenapa engkau berzina dengan sapi? Saya enggak berzina dengan sapi, saya sedang menutup lubang. Karena ada kapal yang hendak menyeberang, bocor. Kalau saya enggak tutup, maka mereka akan tenggelam, katanya. Masya Allah. Jadi nutup kapal dengan zina, dengan kambing. Enggak masuk akal. Gila. Jadi semakin tambah tingkatnya, semakin gila. Mending kita yang syariat biasa-biasa saja. Ngamalkan sunnah, Masya Allah. Mereka semakin tinggi, bukan semakin bagus, semakin gila pikirannya. Jelas zina, ngomongnya nutup, menambal kapal yang sedang bocor, hendak tenggelam. Inilah khurafat yang ada pada mereka. Apakah kita mau belajar dengan orang-orang seperti itu? Kalian keluar dari mereka, bukan jadi orang muslim. Jadi dukun. Praktek dukun, siapa yang mencuri, padahal dia itu kalau dukun yang masa sekarang ini orang-orangnya orang-orang penipu. Jadi satu saya pura-pura jadi dukun, yang 15 suruh cari mangsa. Cari orang yang sakit, Pak kamu sakit ya? Nah, saya punya kenalan seorang kiai yang sakti. Kamu sakitnya apa, Pak? Sakitnya batuk, pilek, lama gak sembuh-sembuh. Dia lihat rumahnya ngadep ke sana, di depannya ada apa namanya pohon ini. Saya punya kenal kayak di sana, suruh ke sana. Dia telepon kayaknya, Pak, kayak ini kita punya mangsa satu. Dia punya sakit pilek, batuk. Depan rumahnya ada ini dan itu, ada pohon di rumahnya. Oh, bagus, datanglah dia. Belum sempat ketok pintu, kamu penyakitnya pilek ya? Dia, oh, kok tahu ini? Berarti sakti ini. Inilah praktek-praktek perdukunan itu kebanyakan seperti ini kalau kalian tahu. Rumahmu itu ngadep ke selatan dan di depannya ada pohon kelapa kan? Iya kok. Bapak tahu? Ya tahu. Gampang seperti itu. Tambah yakinnya dia mau sebut sakti benar orang ini. Suruh kufur dulu. Dan ini mangsa-mangsa yang dimangsa oleh mereka para dukun itu seperti ini. Kalau mereka itu sakti, tentunya mereka gak akan cari duit. Wah, ini saya gak minta apa-apa, ini sekedar untuk ini saja katanya. Mas kawin katanya, saya minta 500 ribu saja. Ini bukan opah ya, saya gak terima opah sebenarnya. Penipuan coba, saya gak sebenarnya gak terima opah. Tapi ini duit ini juga sekedar untuk ini saja kan. Pinter ngomong. Nah. Seperti itu para dukun. Jadi ketika mereka pulang dari gurunya yang seperti itu, pulang ya seperti itu keadaannya. Jauh daripada agama. Apakah kita ingin menyekolahkan anak-anak kita pada mereka? Tentunya enggak, seorang muslim. Tetapi menurut orang-orang zaman sekarang itu, orang yang dikatakan wali adalah orang yang meninggalkan sunnah. Meninggalkan Islam. Kalau engkau masih sholat, engkau ini masih orang umum. Kalau sholat masih di masjid, engkau ini orang umum. Belum mencapai tingkatan makrifat, belum hakikat. Kau masih awam. وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَيْسَ مِنْهُمْ Dan bahkan menghukumi orang-orang yang mengikuti sunnah, bukan golongan para wali. Wala buddha min tarkil jihad. Dan juga seorang wali itu harus meninggalkan jihad. Meninggalkan mencari ilmu. Karena jihadnya di rumah. Kami menolong kaum muslimin dengan kekuatan gaib kami. Kami punya bantuan jin yang banyak. Jadi walaupun kamu aku duduk di rumah, tapi jin-jinku ini ikut bantu mereka. Padahal dia pengecut. Dan ini juga sudah ada sunnahnya pada zaman dulu. Ketika Nabi dan para sahabatnya berangkat berperang melawan orang-orang musyrik, orang-orang kufar. Orang-orang munafik ini ngomong, ya Rasulullah, istriku sedang sakit, saya udur dulu. Satunya lagi, ya Rasulullah, saya ini punya kebun yang luas, sebentar lagi saya mau ngairi, tanggung kalau saya tinggal. Tapi di belakang mereka membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpullah mereka dan ngobrol. Mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka-mereka ini Rasul dan para sahabatnya berperang itu cuma cari ghanimah. Dan sesungguhnya juga mereka-mereka ini kalau ketemu musuhnya itu pengecut. Coba melemparkan apa yang ada pada dirinya dituduhkan pada orang lain. Yang pengecut itu siapa? Rasul apa kalian? Tentunya mereka yang pengecut. Tetapi karena pengen nutup diri, dilemparkan pada orang. Maling teriak maling. Supaya enggak dituduh maling. Akhirnya terdengarlah ucapan ini sampai ke telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama Rasul, "Apakah kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti itu?" Enggak bisa mengelak. Mereka mengatakan, "Iya ya Rasulullah," tapi mereka minta uzur. "Innama natahaddatsu bihi naqta'u bihi at-thariq." Kami ini ngobrolnya ngobrol biasa saja kok. Cuma sekedar untuk memutuskan perjalanan. Ngelak. Tetapi turunlah ayat. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Fala ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayatnya kalian ingin mengejek, menghina, memperolok-olok? Jangan kalian minta uzur, kalian telah kufur dari keimanan kalian. Jadi wajar kalau orang yang mengamalkan sunnah diejek, orang yang berusaha jihad di jalan Allah itu diejek, sudah dari dulu keadaannya. Nah, jadi kalau wali Allah itu harus meninggalkan jihad. Faman jahada falaysa minhun, barang siapa yang berjihad maka bukan dari mereka. Wala budda min tarkil imani wa taqwa, demikian juga harus meninggalkan iman dan juga meninggalkan ketakwaan. Faman ta'ahada bil imani wa taqwa, barang siapa yang senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaannya, falaysa minhum, kata mereka, maka ini bukan termasuk dari wali Allah. Ini kata-kata mereka. Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kami minta kepadamu ampunan dan juga kesehatan, sesungguhnya engkau maha penjawab doa. Ini yang terjadi pada zaman kita sekarang. Hai, maka bekali diri kalian dengan ilmu, terus mempelajari ilmu agama, mendengarkan kajian-kajian agama agar supaya terbekali batin kita. Jangan hanya terus memperbaiki zahir-zahir kita sementara batin kita tidak pernah kita lihat. Nah, paham? Paham? Siapa yang tidak paham? Yang tidak paham di sini. Yang tidak paham di sini nanti paham soal. Karena sangat tegang mendengarkan. Kalau di belakang sambil. Santai aja ya, enggak usah tegang-tegang, biasa saja. Yang pengen meluruskan kaki luruskan. Daripada nanti pulang kesemutan, enggak bisa jalan. Nah, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, luruskan. Enggak apa-apa, masalah. Santai saja, enak. Biar masuk. Tanya dulu ya. Duhurnya jam berapa? Hah? Kalau kita bikin sesi tanya jawab, sekarang sesinya bertanya. Jangan cuma enak nanya-nanya doang. Gak enak. Sesinya bertanya setengah jam. Tanya satu-satu. Kita mau bertanya ini, jangan ditanya. Kita mau tanya sekarang. Ini kok malah duluin mau bertanya. Kita yang mau tanya sekarang. Sesinya kita mau bertanya. Bukan kita yang mau ditanya, enggak. Jadi termasuk cara bertanya itu singkat, padat, menjurus. Jangan yang ditanyakan satu muter-muter dulu. Capek. Sesinya tanya jawab, insya Allah kita sesinya bertanya sekarang. Indah, apa ciri-ciri wali Allah? Jangan baca tulisan, dhaif, lemah itu. Yang pertama, kok suaranya melemah? Akhwat apa ikhwan? Hah? Ikhwan kan? Ikhwan harus mundur jais, komandan perang. Kalau akhwat malu-malu gak apa-apa. Enggak. Disebutkan yang pertama tadi sudah. Yang kedua, ciri-ciri wali Allah. Ayo. Hah? Mengamalkan sunnah. Dalilnya. Jadi wali Allah itu harus mengamalkan sunnah. Kul. Terus. Hasan. Yang ketiga, Pak. Ayo, udah nih. Imam Syafi'i mengatakan cari ilmu itu, ya ini orang tua, sama nggak usah kasih sasaib. Nanti malah benci. Jadi orang tua itu kalau kita ini malah nanti benci sama kita, harus lembut sama orang tua itu. Ya Pak ya. Pak. Lebih tua Bapak. Lebih berilmu, lebih hakikat. Apa Pak? Semakin tua semakin hakikat. Jadi kalau orang bodoh itu semakin jadi orang gila itu wali katanya, karena gila. Ya semakin gila jadi wali katanya. Ini enggak mungkin kalau bukan wali gila kan. Jadi ulama mereka itu orang-orang gila. Nyantol enggak Pak? Tadi yang kita bahas paham? Bisa diterna enggak? Insya Allah. Pak, apa? Wali Allah itu apa dirinya? Iya, apa-apa yang boleh. Bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Punya dalil apa cuman ngomong? Ini biasa kita ajian kita itu harus dengan dalil. Ini namanya ilmiah. Jadi kalau kita berucap pun dengan dalil, ngomong dengan dalil, diam juga dengan dalil. Punya dalilnya Pak? Hafal Quran apa enggak? Enggak insya Allah. Kita juga enggak hafal. Tenang. Apa dalilnya? Ala inna awli Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun walladina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang bertakwa. Mengikuti sunnah, bertakwa. Wahmat, apa makna takwa? Ayo, enggak bisa pasti. Ayo. Dasarnya apa? Jadi mengamalkan perintah dengan ilmu. Tahu ini perintah, diamalkan. Tahu ini larangan, diamalkan. Diamalkan apa ditinggalkan? Larangan, diamal. Larangan apa ditinggalkan? Diamalkan ya? Diamalkan. bingung. Ya, gampangnya kalau kita ngomong ya ditinggalkan, tapi diamalkan atau ditinggalkan gitu loh. Ya kalau enggak diamalkan berarti kita maksiat kan? Kamu jangan minum khamr, ditinggalkan larangannya, berarti Bapak minum khamr kan? Makan kalau ada larangan diamalkan. Amalkan larangannya. Jangan ditinggalkan, kalau meninggalkan larangan berarti apa? Mengerjakannya. Ini pelesetan, Mbak. Ini cuma sekedar ilmu kalam seperti itu. Kalau pengen tahu ilmu kalam seperti itu. Cuma membolak-balikkan kata. Allah itu ada. Ada. Ada itu apa? Ada dibahas. Saking enggak punya kerjaan, kalimat ada dibahas. Ini ilmu kalam. Yang keempat. Sudah seputar Bu Aziz. Bu Abdul Aziz. Apa? Hah? Hah? Afan. Kok Afan? Ada ini sifat ya? Baik. Sesenya pertanyaan. Semuanya jangan wudu kalau ditanya. Di sini semuanya. Apa yang keempat? Ah, antum. Aywa. Baik. Jadilah ya khafuna laumata laim, tidak merasa gentar dengan ejekan, dengan olok-olok ketika dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yang dingklok tadi Pak, Bapak. Salah siapa dingklok tadi kalau ngelihat enggak tanya-tanya. Bapak ya. Dalilnya apa? Ala anna auliya Allah la khaufun alaihim. Wali-wali Allah itu enggak merasa takut. Takutnya hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah, enggak boleh takut kepada manusia, syirik. Takut dengan binatang buas, singa yang ngamuk. Ada singa ngamuk, boleh enggak kita takut? Atau kita hadapi, saya kan takutnya sama Allah. Jadi singa ngamuk, saya enggak takut. Pak, takut enggak dengan singa yang ngamuk? Berarti syirik, Bapak. Syirik apa enggak syirik? Ayo. Sekarang kita ngomong takut hanya kepada Allah. Sekarang singa ngamuk, katanya takut. Bukan berarti nyalahkan ya Pak. Benar jawaban Bapak, benar. Boleh takut. Tetapi alasannya apa? Takut itu dibagi. Ada yang sifatnya takut tabii, yang sifatnya watak. Ya, siapa yang takut dengan singa ngamuk? Semua takut. Oh iya. Boleh. Tetapi kalau rasa takutnya kepada makhluk ini sampai meninggalkan kewajiban Allah, maka apa? Dilarang. Kalau sifat takut boleh, takut kepada binatang buas, ini takut tabii. Masih ada sifat wali Allah, masih banyak. Yang kelima. Jadi di taklim itu yang paling tidak memperhatikan itu kalau sudah bawa anak. Jadi anak itu dari sisi nikmat-nikmat. Karena menyenangkan. Tapi dari sisi yang lain itu musuh kalian. Jadi istri-istri kalian, anak-anak kalian, musuh kalian. Duh kok musuh? Orang gak berani kok sama saya. Bukan musuh dari berani gak berani. Musuh bagi kalian karena tercegahnya kalian dari kebaikan. Mau taklim mas. Taklim terus. Nanti sebentar lagi, setengah jam lagi kan masih lama. Daurah itu kan jam-jaman, nanti datang sore-sorean apa? Coba. Suruh datangnya sore-sorean aja. Nanti kalau udah selesai sekitar 1 jam, 2 jam baru datang biar gak capek. Kan baru pulang kerja. Kayaknya menasihati, tapi musuh sebenarnya itu. anaknya lagi baru mau berangkat, ngompol di jalan, terpaksa pulang lagi. Ya jadi berangkat taklim. Misalkan. Tapi bukan berarti enggak boleh punya istri, punya anak, silakan. Itu sekedar maksudnya apa itu yang menjadi fitnah dari sisi itu. Semuanya pasti mengalami. Siapa tadi yang kita tanya? Pak Haji hadir? Enggak hadir. Apa Haji satunya? Yang paling belakang. Pak Haji. Ini Haji kedua. Sifat yang kelima. Jadi wali Allah. Enggak tahu. Capek lah ya. Enggak enak ditanya. Enak apa enggak enak? Kita lanjutkan kalau enggak enak. Kita enggak mau merepotkan kok. Insyaallah. Bukan sesi pertanyaan, nanti pertanyaan. Kita selesaikan dulu yang keenam. Dan kita istirahat. Nanti kita lanjutkan pertanyaan. Qala rahimahullahu ta'ala ala sadis raddu subhatil lati wada'aha syaitan fi tarkil qur'ani wa sunnah wa tiba'il ara'i wal mutafarriqati wal mukhtalifah wa hiya anal qur'ana wa sunnata la ya'rifuhuma illa al mujtahidul mutlaq wal mujtahidu huwal mawsufu bi kadha wa kadha awsafan la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakr wa Umar fa in lam yakun al insanu kadhalik fal ya'rid anha fardhan hatman la syakka wal iskala fi wa man talaba al hadiyah minha minhuma fahuwa imma zindikun wa imma majnunun li'ajli su'ubati fahmihima fa subhanallahi wa bihamdi kam bayyana Allah subhanahu kar'an wa qadra khalqan wa amran fi raddi hadhihi subhatil mal'unah min wujuhin syatta balagat ila haddid daruriyat al-ammah walakin aktaran nasi la ya'lamun laqad haqqa al-qawlu 'ala aktharihim fa hum la yu'minun inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan fa hiya ila al-atqani fa hum mukmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fa bashirhum bi maghfiratin wa ajrin karim akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin walhamdulillah. Jadi pokok yang keenam ini adalah mengenai masalah ijtihad, mencari suatu kesepakatan dalam permasalahan, ijtihad namanya. Mencari suatu solusi dalam setiap permasalahan. Ketika tidak ada Al-Quran, dan juga ketika tidak ada sunnah. Yang mengarahkan secara nas, secara kalimatnya. Dan ijtihad ini ada, dan boleh dilakukan bagi orang-orang yang memang memiliki kemampuan. Boleh. Tetapi apabila dia tidak memiliki kemampuan, maka lebih baik bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilmi apabila kalian tidak tahu. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwasannya ijtihad ini sudah tidak ada pada masa sekarang ini. Pokoknya kita harus ngikut saja sama imam. Imam Syafi'i itu lebih pintar, guruku lebih pintar dari kamu. Hujah-hujah yang ada pada masa sekarang. Ketika kita kasih ilmu, wudhu itu yang benar demikian. Tidak, saya punya guru dan guruku lebih pintar dari kamu. Sebagian mengatakan Al-Quran dan juga sunnah ini susah dipahami. Kamu tidak akan bisa memahami Al-Quran. Kamu juga tidak akan bisa memahami sunnah. Apa penginnya mereka agar supaya kaum muslimin jauh dari agamanya? Dan dalam beragama ini hanya apa kata Pak Kiai nurut, tanpa boleh berpikir sendiri. Pokoknya suruh taklid dan bebek sama Pak Kiai. Dan ini doktrinnya ada. Tetapi Islam ini ilmiah. Setiap kita boleh berpendapat kalau kita punya ilmu. Kalau kita sudah menguasai alat-alat untuk beristihad. Di dalam pokok yang ke-6 ini, menolak syubhat, kerancuan pikiran yang diletakkan oleh para syaitan di dalam meninggalkan Al-Quran dan juga sunnah untuk mengikuti pendapat dan juga hawa nafsu yang bermacam-macam dan jelek, mukhtalifah, mutafarriqah, bermacam-macam berselisih. Jadi kita suruh meninggalkan Al-Quran dan sunnah, suruh mengikuti pendapat-pendapat yang keluar dari hawa nafsu. Kenapa? Kalau seseorang itu sudah mengikuti hawa nafsu akan terkotak-kotak dan mudah diadu domba. Tetapi kalau orang itu mengikuti Al-Quran akan satu prinsip, satu tujuan, satu maksud. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran la ya'rifuhuma illal mujtahidul mutlaq, tidak bisa dipahami kecuali bagi mereka-mereka yang memang sudah mencapai tingkat mujtahid. Kamu kalau mau mengartikan Al-Quran harus punya 7 guru. Satu dari Jawa, satu dari Sumatera, satu dari Irian, satu dari manapun, pokoknya 7 guru. Kalau belum, jangan mengartikan Al-Quran. Perhatikan doktrinnya mereka, diajarkan untuk ngikut dan mengekor, tidak diajarkan untuk berpikir sendiri. Wal mujtahidu huwa al mausufu bi kadza wa kadza, katanya. Dan orang itu kalau sudah mencapai tingkat mujtahid, maka sifatnya ini, ini, ini, dan ini. Kalau belum mencapai sifat ini, ini, ini, maka bukan dikatakan mustahid dan engkau belum pantas langsung ngambil Al-Quran. Jadi kata mereka Al-Quran ini masih mentah. Sunnah ini masih mentah. Jadi para sahabat itu makan yang mentah-mentah, kata mereka. Quran mentah, sunnah mentah. Tetapi kenapa para sahabat mendapatkan ridha dari Allah dan orang yang paling utama? Bantahan pada mereka. Kalau Al-Quran ini mentah, tidak bisa kita pahami. Lah terus bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, yakin akan perjumpaan dengan Allah. Apakah dikatakan petunjuk kalau sesuatu itu tidak jelas? Kalian lihat lampu bangjo merah, kuning, hijau? Lihat apa enggak? Kalian katakan apa itu? Petunjuk atau bukan petunjuk? Petunjuk untuk jalan? Petunjuk untuk berhenti? Petunjuk untuk berhati-hati siap ngerem? Jelas apa enggak jelas? Kalau petunjuk pasti jelas. Nah, kalau Al-Quran ini sampai dikatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang yakin, kira-kira petunjuk ini masih samar-samar atau jelas? Jelas. Nah, terus ada orang yang mengatakan Quran ini masih mentah, gak bisa kita pahami begitu saja. Berarti orang ini memang gak yakin, dia gak muttaqin dia. Selesai. Berarti kamu itu bukan orang yang muttaqin. Kami orang muttaqin karena bisa langsung ambil petunjuk Al-Quran. Nah. La'allaha la tujad tamatan fi Abi Bakrin wa Umar. Sampai-sampai kalau seandainya sifat-sifat yang mereka bikin itu kalau diterapkan pada Abu Bakar, diterapkan pada Umar, mereka belum sampai ke tingkat mujtahid. Jadi biasanya ini adalah apa namanya, bentuk-bentuk pengarahan kepada fanatik madhab. Madhab saya Syafi'i, saya Hambali, Pokoknya kalau enggak Syafi'i tidak. Yang Hambali kalau tidak Hambali tidak. Dan bahkan para pengikutnya Imam Hambali membuat hadis palsu, enggak tanggung-tanggung. Sayati rajulun fi akhir zaman huwa adharru min iblis yusamma bi Muhammad bin Idris. Akan datang nanti seorang laki-laki pada akhir zaman, dia lebih jelek daripada iblis. Namanya Muhammad bin Idris, ini Imam Syafi'i. Yang bikin palsu ini siapa? Pengikutnya Imam Hanafi. Karena saking fanatik. Tidak seperti itu. Dalam memahami agama, ambil setiap pendapat yang mereka utarakan, yang cocok dengan sunnah, didasari dengan sunnah, ambil. Yang tidak cocok dengan sunnah, tinggalkan. Karena dalam beragama ini kita diajari dengan madhab-madhab itu tidak diajari. Kenapa terkenal dengan mazhab atau seperti ini? Apakah pada zamannya tidak ada orang alim kecuali 4 orang ini? Coba kita lihat. Apakah pada zaman itu enggak ada orang alim kecuali Abu Bakar, kecuali Imam Syafi'i? Kecuali Imam Ahmad, kecuali Imam Malik dan kecuali Imam Abu Hanifah. Apakah enggak ada yang lain? Banyak. Tapi kenapa yang terkenal cuma 4 orang ini? Karena mereka adalah orang yang paling banyak punya murid. Dan paling banyak mengusung pendapat-pendapat imam-imam mereka. Sehingga terkenallah orang ini. 4 imam ini. Padahal pada masa itu ratusan ulama yang sama-sama sekelas dengan mereka. Tapi gak dikenal madhab. Jadi kita gak disuruh. Madhab itu apa? Atau madhab itu pendapat. Madhab itu ijtihad. Ada satu masalah Imam Syafi'i belum ketemu dalil pendapat saya dengan kaidah saya seperti ini. Imam Malik, saya pendapatnya lain dengan engkau wahai Imam Syafi'i. Saya punya kaidah seperti ini dalam masalah ini. Punya jalan sendiri, dikatakan madhab ini namanya. Imam Ahmad punya sendiri pendapatnya, Imam Abu Hanifah punya sendiri madhabnya. Kenapa ketika terjadi seperti ini? Karena ada permasalahan. Dan belum sampainya hadis di tengah-tengah mereka. Sehingga semuanya berijtihad masing-masing. Kalau kita buka kitab fikih, jangan kaget kalau sudah belajar fikih. Fi hadzal mas'alah fihi arba' qaulan aqwal. Di dalam masalah ini, di dalamnya ada 4 pendapat. Di dalam masalah ini adanya 15 pendapat. Berarti 15 madhab. Bingung apa enggak bingung? Bingung kalau kita belum pernah belajar. Tapi kalau kita sudah pernah belajar, paling tidaknya akan tahu. Oh, pendapat ini dibangun di atas sekedar apa namanya? Maslahat saja. Pendapat yang ini lebih dekat dengan hadis. Mana yang lebih kita ambil? Yang lebih dekat dengan hadis yang kita ambil. Ini ijtihad. Dan diperbolehkan ijtihad pada perkara-perkara yang sifatnya bukan nasiyah, belum ada nasnya. Belum ada nasnya itu belum ada dalil yang jelas dari Al-Quran atau Sunnah. Boleh berpendapat. Kalau sudah ada maka pendapat-pendapat itu dibuang. Kita ambil hadis. Jadi fanatik madhabiyah ini sudah menjamur di negara kita ini. Yang paling benar itu madhabnya Syafi'i. Kalau enggak Imam Syafi'i, kamu bukan Ahlussunnah. Orang ini belum pernah pergi ke Aljazair. Di sana Imam Malik, Malikiyah. Dia berani enggak ngomong di sana? Oh iya, dia akan berani. Karena mayoritas pengikut Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i yang paling banyak Indonesia di antaranya. Oh iya. Dan ini ijtihad. Jadi pada perkara-perkara yang tidak ada padanya dalil, maka silakan berijtihad. Tidak mengapa. Ikuti para imam. Tetapi kalau di sana ada dalil yang jelas, maka ikuti dalil selamat. Jadi inilah proses terjadi madhab-madhab kalau ingin tahu. Karena mereka paling banyak muridnya, paling banyak membawa ucapannya, terkenalnya. Ini ucapannya Imam Syafi'i, dikatakan Syafi'i. Ini pendapatnya Imam Ahmad, dibawa oleh muridnya, dikatakan inilah Hambali. Kalau Islam itu harus pakai madhab, nah terus madhabnya Abu Bakar siapa? Abu Bakar sama Imam Syafi'i lebih tua mana? Sekian kurun. Terus Abu Bakar mazhabnya siapa ini? Oh, Abu Bakar itu mazhabnya Syafi'i. Bahwa kamu tahu, kok Abu Bakar gak pernah ngomong kalau dia mazhabnya Syafi'i? Ya kan, menurut saya, kan seperti itu. Karena kan Abu Bakar seperti ini. Pakainya akal aja. Akal-akalan nanti. Jadi terjadinya mazhab-mazhab seperti ini karena apa? Ada permasalahan, dalilnya enggak jelas. Rumit. Sehingga satu berpendapat dengan kaidahnya, satu berpendapat dengan kaidahnya. Kadang Imam Syafi'i cocok dengan Imam Malik, berbeda dengan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Kadang Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad cocok, Imam Abu Hanifah berselisih. Pendapat. Nah, diperbolehkan selama tiada nas. Fa in lam takun insan kadzalik falyalid anhuma fardhon hatman. Kalau seandainya orang itu enggak terbukti seperti itu, maka hendaklah dia berpaling dari Al-Qur'an, dari sunnah. Berpaling secara hatman, harus wajib berpaling, enggak boleh. Kalau baca Qur'an ya baca-baca saja. Enggak usah ngomong, enggak usah menerjemahkan. Kata mereka, la syakka wa la iskala fi, enggak perlu ragu dan enggak perlu pakai permasalahan. Ini doktrinnya mereka. Dan barang siapa yang mengambil petunjuk dari keduanya, maka mereka sebut dengan zindiq, munafik, gila. Kenapa? Karena memahami Al-Quran dan sunnah itu susah, masih mentah. Jadi Nabi itu ngomongnya masih mentahan. Perlu banyak dijelaskan. Nah, ini pendapat yang salah. Fa subhanallah, maka sungguh maha suci Allah, dan dengan memujinya, berapa banyak Allah sebutkan tentang bantahan orang yang mengatakan seperti ini. Al-Quran itu bisa langsung kita pahami yang jelasnya. Ada memang ayat-ayat yang mutasyabihat, yang masih samar-samar pemahamannya. Butuh kepada para ulama. Nah, dan ada yang jelas, tegas, tak perlu pemahaman. Di awal-awal sudah jelas, disebutkan. Bahwasanya 6 pokok ini Allah jelaskan 6 pokok dengan jelas. Orang awam pun mampu memahami, apalagi orang yang pandai. Tetapi sudah kebalik-balik sekarang. Kata beliau di sini. Termasuk masalah ini. Allah jelaskan secara syariat, secara takdir. Secara khalqan, secara keberadaannya, dan secara perintahnya. Untuk menolak subhat yang terlaknat ini dari berbagai macam segi. Sampai-sampai kalau dihitung, benar-benar saking banyaknya. Darurat. Tetapi kebanyakan manusia tidak paham. Laqad haqqal qaul, dan telah berlalu ilmu Allah ala aktarihim, kepada kebanyakan mereka, yakni orang-orang yang berpenyakit. Fahum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Sudah dari dulu mereka itu pengin menjauhkan kaum muslimin dari agama dari dulu. Nah, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, orang-orang munafik. Inna ja'alna fi anakihim aghlalan, kami jadikan di leher-leher mereka belenggu. Fahya ila atqani fahum ila atqani fahum mukmahun, sampai atqan, sedagu-dagunya tertunduk dengan belenggu tadi. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, kami jadikan di hadapan mereka penutup, dari belakang mereka penutup, dan kami tutup mereka sampai tidak melihat. Buta mata mereka sudah. Tidak bisa melihat dalil. Tidak bisa melihat penjelasan. Buta. Sama saja, kata Allah, engkau beri petunjuk peringatan mereka atau tidak, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Innama tungdiru manittaba'adzikra, tetapi apabila mereka masih beriman, engkau bisa memberikan petunjuk bagi orang yang masih mau mengikuti petunjuk. Dan takut kepada Allah di dalam kesembunyiannya, maka berikan kabar gembira bagi dirinya dengan ampunan dan pahala yang besar. Dan akhirnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dengan ucapan selawat yang banyak sampai nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan mendapatkan faedah dan juga tambahan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah pada duhur kita lanjutkan sedikit. Dari pertanyaan yang sudah masuk. Wallahu ta'ala alam sallam.